Pertemuan lalu kita sampai pada latihan mensukun huruf-huruf rakhawah. Ya, huruf rakhawah adalah huruf yang ketika disukun bagaimana? Suara mengalir. Dan mengalirnya suara ini adalah akibat dari tidak sempurnanya tekanan pada makhraj. Tidak sempurnanya tekanan pada makhraj. Naam. Kita bagi-bagi huruf isti'la, huruf rakhawah ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, huruf rakhawah yang bersifat lin, yaitu alif, ya dan wawu. Kemudian huruf rakhawah yang selain itu juga kita bagi, kita pisahkan, kita dahulukan huruf-huruf rakhawah yang bersifat istifal, yang ringan saat dibaca. Kemudian pada akhirnya kita fokus pada mensukun huruf-huruf rakhawah yang bersifat isti'la seperti kha, kemudian apa lagi? Ghain, kemudian shad, dad, dha, ya huruf dha. Empat huruf yang menjadi penutup ya pelajaran kita hari yang kedua kemarin. Nah, baik. Silakan kita buka halaman 45. Nah, coba kita ulang huruf terakhir sebelum kita masuk pada jenis huruf yang berikutnya. Sukun pada huruf dha. Sukun pada huruf dha. Nah, huruf dha memiliki sifat apa? Rakhawah dan isti'la. Ya, saat disukun bunyinya tebal. Aw, ya, mengalir suaranya dan bunyinya tebal. Aw. Azlamu. Tazma'u. Ya. Huruf hamzah ini panjang atau pendek? Tazma'u. Panjang atau pendek? Ahsantum. Ya, hamzah ini pendek. Letaknya di atas wawu. Jadi huruf wawu bukan memanjangkan hamzah, namun wawu menjadi apa? Sandaran untuk hamzah. Fayadhlalna tadhlim wa yahfadhna awfarakum تظهرون ليظهره وأظهره بعظم أوعظت وعظهم وحفظناها liyadhlimahum. Ya, mim ini sukun ya, karena definisi sukun itu bukan hanya huruf yang di atasnya ada tanda sukun ya. Huruf sukun adalah huruf yang tidak berharokat ya. Baik. Muzliman, muzlimuna, tuzlamu, أظلم مظلوما يظهرون. طيب halaman berikutnya. يظهر نظرة تظلم تظلمون فلا تظلموا La tazma'u fiha. La tazma'u fiha. La tazma'u fiha. Wa'idhhum wa qul lahum. Wa'idhhum wa qul lahum. Aghfarakum 'alayhim.